Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca dan mentelah kitab Qawaid Ma'rifatil Bidah karya Syekh Muhammad Al-Jizani hafizahullahu ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan di poin yang ke-6 tentang titik perbedaan antara bid'ah dengan maksiat. Disampaikan, oleh karena itu maka jenis bid'ah itu lebih jelek daripada jenis maksiat. Dzalika, dan hal tersebut karena fitnatul mubtadi, kesesatan atau kerusakan agama yang ditimbulkan oleh pelaku bid'ah, kerusakannya ada pada asluddin, merusak pokok agama, merusak agama. Sedangkan kerusakan yang dilakukan oleh pendosa adalah fi syahwah, ada dengan menurutkan syahwat dan keinginan, dan dia tidak merusak agama. Wa hadza kulluhu, namun ini semua innama yattaratu, hanyalah berlaku, wa yastaqimu, dan benar jika tidak bergandeng pada salah satu dari maksiat dan bid'ah, qa'in, indikator dan kondisi yang memindahnya dari level dan levelnya dan kelasnya. Wa min amthilati ala hadzal qara'in, dan di antara contoh indikator dan kondisi yang akan mengubah sesuatu yang kecil, maksiat yang kecil menjadi dosanya lebih besar daripada bid'ah, maka pelanggaran syariat boleh jadi maksiat ataukah bid'ah, ta'dhumu rutbatuha, levelnya itu akan tambah naik jika digandeng dengan al-mudawamah, terus-menerus melakukannya, al-israr 'alaiha, ngotot melakukannya, atau istighfar, meremehkan dosa dari perbuatan tersebut atau menghalalkannya, atau al-mujaharah biha, atau melakukannya dengan terang-terangan tanpa malu, atau dengan mendakwahkannya. Dan berkuranglah bahaya satu pelanggaran syariat jika bergandeng, jika pelanggaran syariat tersebut diiringi dengan tasattur, melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, al-istighfah, cari tempat yang sembunyi, tempat yang tidak terlihat. Adamul israr, tidak terus-menerus melakukannya, melakukannya namun melakukannya sambil menyesal, atau menyesal dan arruju anha, dan bertobat darinya. Ya, maka poin yang keenam membahas tentang beda antara maksiat dengan bid'ah adalah jenis bid'ah lebih jelek daripada jenis maksiat. Nah, ini perbandingan jenis, bukan perbandingan keseluruhan. Bagaimana kita katakan bahasanya, jenis laki-laki lebih pemberani daripada jenis perempuan, itu bukan maknanya setiap laki-laki lebih pemberani dari setiap perempuan. Boleh jadi dijumpai laki-laki penakut dan perempuan pemberani, namun jenis laki-laki lebih pemberani daripada jenis perempuan. Kita bicara masalah jenis. Misalnya kita katakan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri secara jenis lebih pintar daripada ya kuliah di swasta, namun ini secara jenis, tidak secara satu per satunya. Maka bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat itu jenis, bukan bisa dipastikan setiap bid'ah lebih jelek daripada sembarang maksiat, tidak. Dan ini maksud perkataan Sufyan ats-Tsauri. Maksud perkataan Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan al-bid'atu ahabu ilal iblis minal ma'siyah, yang maknanya adalah bid'ah lebih jelek daripada maksiat. Maka ini adalah jenisnya, bukan satu persatuannya. Maka kalau nanti mau diberi contoh, itu hati-hati. Itu hati-hati. Tidak boleh kita ambil sembarangan bid'ah dan kita katakan yang lebih jelek daripada sembarangan maksiat. Nanti jadinya salah. Karena ini bukan perbandingan semua bid'ah dan semua maksiat. Orang tidak boleh membuat contoh bid'ah nawaitu dan usolli lebih jelek daripada maksiat berzina. Itu salah besar. Ini kesalahan besar. Ya enggak, ya lebih jelek zina daripada bid'ah usolli. Maka ini perbandingan yang salah. Maka bedakan antara perbandingan jenis dan dan perbandingan antara anggota jenis. Maka ini sama saja dengan tadi ada kalimat jenis laki-laki lebih pemberani daripada jenis perempuan, langsung udah kita comot sembarang laki-laki, oh dia pasti lebih pemberani daripada dia perempuan. Ternyata bunda, ternyata ini sama gelap takut, ini perempuannya biasa saja. Maka ini perbandingan jenis. Ini pokoknya maksudnya demikian. Enggak tahu, kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia itu kayaknya enggak ada itu. Atau sulit, apa namanya, perbandingan global atau perbandingan apa. Namun saya belum tahu terjemah bahasa Indonesia yang tepat untuk yang disebut dengan perbandingan jenis. Nah, maka perbandingan jenis itu untuk ditanzil, untuk dipraktekkan, itu harus menimbang indikator, menimbang satu persatunya, dan nanti juga menimbang indikator-indikator yang tadi disampaikan. Dan nanti juga disampaikan untuk melakukan perbandingan real satu persatunya, maka menimbang indikator. Boleh jadi secara asal bid'ah ini lebih rendah daripada satu maksiat itu, namun pelakunya ada pada dirinya beberapa hal yang menyebabkan untuk dia jadi besar. Sehingga secara real ternyata ini bid'ahnya malah dosanya lebih besar daripada maksiat itu. Demikian juga sebaliknya. Terjumpai ada maksiat yang secara real lebih rendah daripada satu bid'ah, namun pelakunya diri dengan indikator-indikator yang menyebabkan maksiat tadi, untuk orang ini dosanya lebih besar daripada bid'ah itu. Wa min amsilati ala hadzal qara'in, maka di antara contoh untuk indikator juga adalah untuk pelanggarannya itu sendiri. Pelanggaran itu sendiri, satu pelanggaran tertentu itu akan semakin besar levelnya dengan besarnya kerusakannya. Maka jika kerusakan satu pelanggaran syariat itu tarji ila kulliyin fid din, dan merusak kaidah, kaidah dalam agama, maka itu lebih besar daripada satu kerusakan, satu pelanggaran yang kerusakannya adalah pada satu hal yang parsial dalam masalah agama. Di misalnya sama-sama bid'ah, sama-sama bid'ah, maka bid'ah yang berkaitan dengan merusak kaidah itu berbeda dengan bid'ah yang tidak merusak kaidah. Ketika seorang itu punya kaidah, semua hadis ahad dalam masalah akidah tidak saya imani. Ini kerusakan banyak. Ini lebih jelek daripada satu bid'ah yang ada seorang yang tidak percaya dengan azab kubur, namun dia tidak punya kaidah. Dia tidak punya kaidah. Dia tidak menganut kaidah di atas. Cuma azab kubur dia tidak percaya. Namun bukan karena merasa dalil tentang azab kubur itu adalah hadis ahad dan semua hadis ahad tidak saya pakai dalam masalah akidah. Ini contoh kulli dengan juz'i. Maka yang namanya pelanggaran syariat, semisal bid'ah, itu nanti levelnya berbeda melihat apa yang dirusak. Kalau merusak kaidah, dia punya kaidah, punya bid'ah, bid'ahnya adalah kaidah saya hanya mengimani Quran, tolak semua hadis, tentu ini lebih jelek daripada ya, orang tidak percaya satu hadis namun tidak, bukan karena memiliki kaidah ini. Demikian juga pelanggaran itu bertingkat-tingkat, maka nat mafsadatu muta'alliqatan bidin. Pelanggaran syariat yang itu berkaitan dengan agama, merusak agama, itu lebih besar daripada satu pelanggaran yang itu berkaitan dengan merusak nyawa. Maka pembunuhan satu maksiat, satu pelanggaran yang ini dosanya besar, namun dia lebih rendah daripada bid'ah yang itu merusak agama, dan merusaknya dalam amrun kulli, mengingkari semua hadis Nabi misalnya, ini lebih jelek. Kemudian dia apalagi ini didakwakan dengan satu kasus pembunuhan, itu lebih jelek yang ini. Walhasil, kesimpulan yang patut untuk diperhatikan bahasanya, ketika seorang itu mau melakukan muwazanah, perbandingan dan komparasi antara bid'ah dan maksiat, maka tidak boleh tidak harus mura'atul hal wal maqam, menimbang kondisi dan konteks dan situasi, menimbang maslahat dan mafsadah, wan nadhar, dan menimbang ma'alatil umur, dampak ke depan. Fa'inatan bi, ketika kita mengingatkan bahaya bid'ah wal mubalaghah, dan kita terlalu hiperbol fi ta'dhim sya'niha, untuk menunjukkan besarnya bahaya bid'ah ini, boleh dilakukan namun sepatutnya ala yufti, tidak menyebabkan dampak fil hal sekarang ataupun di masa akan datang, ilal istighfar bil ma'asi, yang sampai menyebabkan dan orang meremehkan maksiat, watahkir dan merendahkan kejelekan maksiat, kedudukan maksiat. Sebagaimana sepatutnya juga ketika orang tertanbih mengingatkan bahaya maksiat wal mubalara, dan hiperbol dalam membesar-besarkan masalah maksiat, maka ini tidak boleh alla yufti, tidak boleh menyebabkan sekarang ataupun di masa yang akan datang terjadi orang itu kemudian meremehkan bid'ah, istighfar meremehkan bid'ah, wa tahkir dan meremehkan bahaya bid'ah. Maka ketika orang mau membandingkan satu bentuk maksiat dengan satu bentuk bid'ah, ini juga harus ditimbang. Tidak boleh berdampak orang merendahkan yang lain. Kalau terlalu hiperbol, membesar-besarkan maksiat, membesar-besarkan bid'ah, dengan kemudian berdampak orang itu meremehkan maksiat, makin ini cara yang salah. Dan di sini clear. Demikian juga sebaliknya, orang membesar-besarkan maksiat dan merendahkan bid'ah, bahaya bid'ah, ini juga clear. Maka karena ingin menunjukkan betapa bahayanya bid'ah, tadi terus ngasih contohnya ngawur. Usali dianggap lebih jelek daripada zina. Itu tidak benar. Mungkin orang akan menyebabkan orang meremehkan maksiat. Dan ini juga secara realita adalah perbandingan yang salah. Namun jika lain halnya jika dia sebutkan bid'ah yang besar, bahayanya bid'ah jahmiyah yang mengingkari semua sifat Allah, lebih jelek daripada, lebih buruk daripada zina, benar? Karena bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat adalah perbandingan jenis dan bukan perbandingan satu persatunya. Kemudian poin pembahasan yang ketujuh adalah alaqah, hubungan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Maslahat itu artinya manfaat, mursalah itu artinya lepas. Maka maslahat, manfaat itu dalam Islam ada tiga macam. Pertama adalah maslahat mu'tabarah, maslahat yang memang diakui oleh syariat sebagai maslahat. Itulah semua perintah syariat. Maka menikah itu maslahat, sholat itu maslahat, tauhid itu maslahat, jihad itu maslahat. Kenapa? Karena syariat mengakuinya sebagai satu kebaikan dan memerintahkannya. Kemudian maslahat mulghah, maslahat yang tidak diakui manfaat, yang tidak diakui oleh syariat sebagai manfaat. Satu hal yang menurut pikiran manusia manfaat, berfaedah, namun syariat melarangnya. Maka itu maslahat yang tidak dianggap maslahat oleh syariat. Khamar masalah. Ada pemilik pabrik khamar kaya dengan itu manfaat. Pekerjanya mendapatkan gaji sekian ribu orang. Ini bukan manfaat. Ini adalah maslahat yang tidak diakui sebagai maslahat. Tidak diakui, bahkan dilarang. Oleh karena itu dilarang hal tersebut. Maka adanya manfaat, manfaat yang ada itu tidak boleh dianggap. Betul memang itu manfaat, namun syariat tidak menganggapnya, maka seorang muslim tidak menganggapnya. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan maslahat mursalah. Ini maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu adalah satu hal yang manfaat, namun tidak terdapat dalil khusus dari syariat yang menegaskan kalau ini manfaat. Tidak ada dalil khusus. Lain dengan maslahat mu'tabarah, itu punya dalil khusus ini maslahat. Puasa itu maslahat, ada dalil-dalil tentang keutamaan puasa. Sholat itu maslahat, dalil-dalil tentang perintah sholat dan keutamaan sholat. Nah kalau ini maslahat mursalah, maslahat mursalah itu tidak ada dalil khusus yang menunjukkan kalau syariat mengakuinya sebagai satu hal yang maslahat. Namun ada kaidah umum yang menunjukkan kalau syariat mengakuinya sebagai satu hal yang mesra. Jika dibawa kepada contoh yang berkaitan dengan masalah agama, terdekat dengan masalah agama, kemarin kita bahas masalah mursalah adalah dalil umum untuk ide kreatif yang dihubungkan dengan agama, satu hal yang tidak bisa disebut dengan sebutan bid'ah. Dalil umumnya adalah maslahat mursalah. Kemarin tadi dicontohkan dengan pembukaan Al-Quran, pembukaan tafsir Al-Quran, pembukaan ilmu secara umum. Ini tidak terdapat dalil yang memerintahkan agar buku fikih dibukukan, agar buku hadis dibukukan. Tidak terdapat dalil khusus. Tidak terdapat dalil khusus. Namun terdapat dalil umum menjaga agama, terdapat dalil umum perintah untuk mencatat ilmu. Terdapat dalil umum tentang masalah pentingnya belajar dan sarana untuk supaya orang bisa belajar. Sarana, mau belajar agama dengan baik, buku, mau belajar tafsir dengan baik, gimana sarana? Buku tafsir dibukukan, kalau tidak dibukukan sulit orang baca tafsir. Maka ini maslahat mursalah, tidak ada dalil khusus yang memerintahkan membukukan buku tafsir, membukukan tafsir. Namun terdapat alasan yang bersifat umum, kaidah-kaidah umum yang menunjukkan manfaatnya hal ini. Itu maslahah mursalah yang ada hubungannya dengan agama. Nah, maka berkaitan dengan bid'ah dan maslahat mursalah, banyak orang yang mencampur adukkan segala maslahat mursalah dia sebut dengan bid'ah, atau bid'ah dianggap maslahat mursalah. Maka perlu orang mengetahui titik perbedaan dan kesamaan sehingga mengetahui hubungan antara bid'ah dan maslahat mursalah. Wujud ijtima', titik persamaan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Yang pertama, masing-masing dari bid'ah dan maslahat mursalah adalah sesuatu yang lam yu'had ay lam yu'rab, tidak dikenal terjadi di masa Nabi. Terlebih lagi maslahat mursalah. Maka terlebih lagi maslahat mursalah ini bisa dipastikan di zaman Nabi tidak ada. Ini namanya maslahat mursalah. Wal ghalib fil bidah. Sedangkan kalau untuk maslahat mursalah bisa kita katakan semua maslahat mursalah di zaman Nabi tidak ada. Tapi kalau untuk bid'ah, mayoritas bid'ah di zaman Nabi belum ada. Tidak semua bid'ah. Wal ghalib fil bidah. Mayoritas bid'ah di zaman Nabi tidak ada. Tapi semua maslahat mursalah di zaman Nabi tidak ada. Ila ana rubama wujida ba'dul bid'ah. Kenapa kita katakan ghalib, mayoritas bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi? Karena dijumpai beberapa bid'ah. Wahana qalil, dan itu sedikit. Yang itu sudah muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam kisah tiga orang yang datang ke salah satu istri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi, kemudian menganggap ibadah Nabi sedikit, dan mereka punya niat untuk melakukan kerahiban yang ini adalah bid'ah. Namun bisa kita katakan maka kalau contoh ini belum sampai terjadi, baru wacana. Dan ketika itu wacana untuk bikin bid'ah sudah dikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk contoh ini bisa kita katakan belum sampai dilakukan. Cuma ada, sudah ada ide kreatif untuk itu di tataran wacana. Itu sudah kemudian Nabi pangkas sebelum itu sampai terjadi. Tidak boleh orang meninggalkan orang tidak boleh meninggalkan menikah dengan alasan itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di salah satu jalur hadis ini, salah satu dari mereka mengatakan, saya tidak akan makan daging selamanya. Maka tidak makan daging karena tidak punya duit untuk beli daging karena BBM naik, tidak masalah. Tapi jika tidak makan daging karena menganggap itu ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini bila tapi telah lah, tidak kenal, tidak boleh. Maka sifat khas atau sifat khas dari bid'ah dan masalah mursalah tidak dikenal di zaman Nabi. Namun bedanya semua masalah mursalah tidak ada di zaman Nabi, mayoritas bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Namun ada beberapa bid'ah ya, yang minimal wacananya sudah muncul di zaman Nabi. Kemudian masing-masing dari bid'ah, ini adalah ghalib, yang dominan dalam masalah bid'ah dan masalah mursalah, khalil anil dalilil khas al-mu'ayyan. Itu tidak memiliki dalil khusus tertentu. It adillah al-amah al-mutlaqah, karena dalil bersifat umum dan mutlak itulah maksimal yang mungkin untuk digunakan sebagai dalil fihima dalam bid'ah dan maslahah mursalah. Untuk maslahah mursalah semua dalilnya dalil umum, kaidah umum. Untuk bid'ah, mayoritas bid'ah kita katakan ini terlarang, ini kembalikan pada dalil umum larangan bid'ah. Man amila amalan laisa li amrina fa huwa rad. Nah, itu. Apa mau bid'ah jenis apapun nanti munculnya itu man amila amalan. Man ahdasa fi amrina hadza. Namun itu ghalib karena sebagian bid'ah ada dalil menunjukkan kalau itu bid'ah. Bagian bid'ah ada dalilnya yang menunjukkan kalau itu adalah setelah yang bid'ah. Bid'ah tasdiq adalah setelah selesai baca Al-Quran, shadaqallahul azim, ada dalilnya menunjukkan kalau ini ghair masyru', tidak dituntun enggak. Ketika Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud yang bacakan Quran surat An-Nisa kepada beliau, nanti jemaah katakan hasbun, cukup sampai di sini. Nabi tidak mengajarkan bacalah shadaqallahul azim, ini adab dengan Quran. Mungkin dalil yang kuat menunjukkan kalau ini tidak dituntunkan dan bid'ah. Atau Nabi mengkabarkan adanya khawarij yang dan bid'ahnya, kata Nabi, maka ada dalil khusus. Maka tidak adanya dalil untuk bid'ah itu khawarij. Mayoritas bid'ah tidak ada dalil khusus. Beberapa bid'ah itu punya dalil khusus yang bukan kalau itu bid'ah. Ya, bid'ah imsak punya dalil khusus. Ya, hadis Nabi, Nabi mengatakan, janganlah adzan Bilal menghalang kalian untuk makan dan minum. Silakan kalian makan dan minum ketika mendengar adzan Bilal sampai kalian dengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Karena dia hanya beradzan ketika subuh telah tiba. Maka Nabi jelas katakan, silakan makan dan minum sampai kalian dengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Dengan bahasa lain, silakan kalian makan dan minum dan tidak terlarang makan dan minum sampai kalian sampai waktu subuh tiba. Tidak tegas kalau ini mengada-ada. Kemudian muncul iftirah, sisi titik beda antara bid'ah dengan maslahat mursalat. Dan fardul bid'ah, maka bid'ah itu memiliki berbeda dengan maslahat mursalat dalam masalah tidak ada bid'ah kecuali dalam perkara ta'abudi, dalam perkara ibadah. Wa mayunhaku biya min ad-din dan biya min umuruddin, dan berbagai hal yang bisa kita samakan dengan masalah ibadah, min umuruddin dan berbagai perkara agama. Lain halnya dengan maslahat mursalat. Fa in amata an-nadhari fiha, maka mayoritas telaah terhadap maslahat mursalat inama huwa fima uqila ma'na. Hanyalah dalam perkara-perkara yang bisa ditangkap makna dan maksudnya. Maka yang namanya maslahat mursalah itu ma'kulul makna. Ma'kulul makna. Bisa ditangkap apa makna dan maksudnya. Maknanya, maksudnya bisa ditangkap. Kenapa buku fikih perlu di fikih perlu dibukukan? Fatwa perlu dibukukan. Tafsir perlu dibukukan, hadis perlu dibukukan. Orang pakai logika akal sehat bisa menangkap maksudnya. Pentingnya hal ini. Gak usah pakai dalil. Apakah ini manfaat, penting dan perlu? Oke, oke. Sedangkan sedangkan bid'ah itu dalam perkara ta'abudi. Dan sifat khas ta'abudi ghair ma'kulil ma'na. Maknanya tidak bisa ditangkap. Maknanya tidak bisa ditangkap, itu ta'abudi. Sesuatu yang bersifat ta'abudi, maknanya tidak bisa ditangkap, maksudnya tidak bisa ditangkap. Maka bid'ah hanya ada dalam masalah ini. Kenapa orang bikin acara tahlilan, kenapa hari ke-7? Coba jelaskan maknanya yang logis gini. Ada apa dengan angka 7, kemudian ada apa dengan angka 7, tidak bisa. Mentok, ya kayak gitulah, hari ke-7 gitu aja. Hari ke-7 gak bisa ini, gak bisa dijelaskan. Dia ta'abudi, ghair ma'kulil makna. Ya, kalau maka lain hanya dengan maslahat mursalah, maka dia makul makna. Kenapa demikian? Ini perlunya urgennya begini-begini. Akal bisa menangkapnya. Wajara ala munasabat al-makulah. Dan yang namanya maslahat mursalah itu berjalan di atas munasabat al-makulah. Momen-momen yang bisa ditangkap maksudnya. Idza uridat alal ukul, jika berbagai maslahat mursalah itu disodorkan pada akal sehat yang tidak ada tendensi apapun, akal objektif, talaqqat habil qabul, maka semua akal menerimanya, tidak akan mengingkarinya. Falamat khalalaha fi ta'abudat, maka maslahat mursalah itu tidak masuk dalam ranah ta'abudi. Tidak ada maslahat mursalah dalam perkara ibadah. Wala majara majraha minal umur syariah, demikian juga berbagai perkara syariat yang kondisinya sebagaimana kondisi perkara ibadah. Maka ini perbedaan paling pokok maslahat mursalah dengan bid'ah. Maslahat mursalah tidak ada dalam masalah ibadah dan masalah agama. Tidak ada, dia tidak akan masuk di ruang itu. Dia hanya masuk dalam ruang yang ma'kulil makna, sesuatu yang maknanya bisa ditangkap, maksudnya bisa umur duniawi, lebih kental unsur faktor duniawinya, bukan faktor ibadah. Kemudian perbedaan antara dan bid'ah itu menyendiri daripada maslahat mursalah adalah bikauniha, menimbang bid'ah itu maksudatan bil qasdil awal, tujuan pokok dari orang mengerjakan bid'ah. Laidai ashabia, menurut para penggemarnya, maka mereka para penggemar bid'ah fil ghalib umumnya bermaksud dengan bid'ah yang mereka kerjakan dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan bid'ah itu, dan mereka tidak menyimpang dari tujuan ini. Faya ba'udu jiddan, maka mustahil sekali. Maka satu hal yang sangat mustahil menurut penggemar bid'ah, ihdarul amal biha, kok meninggalkan beramal dengan bid'ah. Itu mustahil sekali. Ini berpahala, ini mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa ditinggalkan? Mustahil sekali. Ith yarawna, karena mereka berpandangan bahasanya bid'ah yang mereka kerjakan itu manfaatnya lebih besar dari segala madarat yang menentangnya, lain hanya dengan maslahat mursalah. Fa inna maqsudatun bil qasdi tsani dunal awal. Karena maslahat mursalah, maksud orang mengerjakannya dia bukanlah jadi maksud pokok. Dia bukanlah menjadi maksud pokok. Maka orang membuka Quran karena membukukannya, enggak. Membukukan itu sekedar sarana supaya Quran mudah dibaca, mudah dipelajari. Bukan karena merasa pembukuannya itu sendiri ibadah. Faya tadkhul tahta babil wasail. Maka masalah mursalah itu babnya adalah bab sarana, bukan pokok. Kalau bid'ah babnya bab tujuan, ini mendekatkan kepada Allah. Dengan bid'ah ini mendekatkan kepada Allah. Kalau bab masalah mursalah yang berkaitan dengan masalah masalah berbau-bau dengan masalah agama, maka ini adalah sarana untuk bisa melakukan sesuatu. Ini sarana untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya ini yang mendekatkan kepada Allah. Maka bukan pembukuannya yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan penciptaannya. Nyata itu tidak menciptanya sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Namun itu adalah sarana. Dengan pakai mesin cetak lebih banyak, nanti dakwah bisa lebih tersebar karena Al-Quran bisa tersebar lebih mudah. Ini adalah sarana untuk orang mudah membaca Al-Quran, mudah mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah itu ibadah. Lianna, karena masalah mursalah ini nama surat hanyalah dituntunkan ajli tawassul, supaya dia menjadi sarana ila tahqiq, terwujudnya salah satu tujuan syariat. Wayatulu, dan bukti kalau dia cuma sarana, bahasanya maslahat ini yaskutu i'tibaruha, gugur teranggap sebagai maslahat, dan gugur iltifat ilaiha, untuk ditoleh dan diperhatikan secara syariat, manakala mata kapan saja, manakala maslahat tersebut bertentangan dengan satu mafsadah, dengan satu keburukan yang ternyata keburukan itu arba minha, lebih banyak daripada maslahatnya. Wa inna idzin, oleh karena pada saat itu, maka satu hal yang tidak mungkin alal mustahil mengadakan bid'ah dari jalan maslahat mursalah. Kemudian bid'ah itu tanfarid, memiliki ciri khas yang membedakan dia dari maslahat mursalah. Bi'anna, habasannya bid'ah itu ta'ulu, berujung pada mempersulit manusia. Semakin banyak bid'ah, maka semakin sulit hidup orang, semakin repot, dan semakin kos sosial itu semakin mahal. Tidaklah subur bid'ah di satu masyarakat kecuali kos sosial hidup di situ itu makin mahal. Kos sosialnya mahal. Nah, ketika orang hidup di satu daerah yang di situ semakin sedikit bid'ah, kos sosialnya semakin murah. Nah, jika dia hidup di masyarakat yang di situ bid'ah berkembang subur, maka nanti banyak acara. Yasinan yang ini juga butuh duit, nah, maka orang ke tempat tanya. Ini butuh keluar duit lagi, kos sosialnya tambah. Seminggu sekali lagi kan? Itu nanti belum kemudian manakiban. Nah, nanti itu, nanti itu butuh biaya lagi, bikin acara maulid, urunan lagi itu. Isok miwat, keluar lagi nanti. 7 hari keluar biaya, 40 hari keluar biaya, 100 hari keluar biaya, 1000 hari pesta pora. Maka bid'ah itu memiskinkan. Bid'ah itu memiskinkan. Karena menyebabkan bid'ah itu menyebabkan orang yang hidup di kampung tersebut kos sosialnya tinggi, biaya untuk bermasyarakatnya itu luar biasa. Coba yang tidak ada acara semacam itu, nggak perlu keluar biaya untuk ini, untuk itu, untuk itu. Tidak ada urunan maulid, urunan isra mi'raj, tidak ada urunan rejeban, macam-macam, tidak ada itu semua. Wahan dan 7 hari 14 semuanya nggak keluar. Kirit. Dia sosial apa? Cuma sedikit saja. Walimatul urus kalau nikah. Akikah kalau punya anak. Apalagi dia ke sosialnya. Buat nikah mana? Ya, yang berkaitan dengan agama cuma itu saja. Ya, kalau yang lain bersifat sosial, menjadi uang kebersihan, biaya untuk sampah, biaya untuk. Namun yang berbumbu berbau-bau agama, muah saja. Apalagi walimanya tidak harus kemudian sekedar dikumpulkan bagi gorengan selesai. Itu lebih murah lagi. Biaya sosialnya murah. Maka yang bikin kos sosial mahal itu bid'ah. Sehingga beban hidup itu semakin tinggi. Tambah BBM naik, wah itu juga tambah repot sekali. Pengeluarannya tambah banyak banget. Maka ujung dari bid'ah adalah tasdid alal mukallafin, memberatkan mukallaf. Itu sifat bid'ah, memberatkan dan tidak memberikan kemudahan kepada mukallaf. Wa ziyadatul harat, tambahan kesulitan bagi mukallaf. Beda dengan masalah mursalah. Masalah mursalah fa inna ta'utu bi takhfif 'alal mukallafi. Masalah mursalah boleh jadi ada yang berbau agama. Contohnya pembukuan tokum dan pembukaan ilmu, contohnya adalah ada madrasah, ada pondok pesantren. Ini ya, berbau-bau agama. Dan ada masalah mursalah yang tidak berbau dengan agama. Pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, itu semua masalah mursalah. Tidak ada dalil khusus bangunlah rumah sakit gitu. Tidak ada dalil khusus aspalah jalan, terangilah listrik. Tidak ada dalil khusus. Namun dia satu hal yang min amalil khair, min wujuhul khair secara dalam saya. Dia adalah jalan-jalan kebaikan menurut pandangan agama. Berdasarkan apa? Dalil umum. Berdasarkan dalil umum. Maka maslahat mursalah itu dampaknya adalah ta'ud bitakhfif 'alal mukallaf, memberikan kemudahan pada mukallaf. Orang tidak harus nanteng musab Al-Quran, cukup di HP-nya sudah ada Al-Quran. Berikan kemudahan. Dia dibangunkan untuk sholat dengan HP-nya ada mungkin alarm untuk mengingatkan ini sudah masuk duhur dan seterusnya. Tapi masalah musab, memberikan kemudahan. Ada rumah sakit, mudah. Ada aspal, jalan mudah. Ada listrik, mudah. Nah, ada 40 hari, ada 100 hari, tambah sulit. Ada yasinan, ada manakiban, ada berjanjian, wah itu tambah biaya. Waraful harat an, dan menghilangkan kesulitan dari manusia. Au ila hifdzin amrin darurin lahum, dan melindungi dan menjaga perkara-perkara vital dalam kehidupan manusia. Kemudian tanfaridul bid'ah, bid'ah itu berbeda dengan masalah mursalah. Dalam masalah bid'ah ini membatalkan maksud syariat. dan menghancurkannya. Berbeda dengan maslahat mursalah. Karena maslahat mursalah itu likai supaya tu'tabar teranggap sebagai syariat, labuda harus tandari tercakup di bawah maqasid syariah. Dan tidaklah dia melayani maqasid syariah. Maka ada maslahat mursalah bentuknya adalah menjaga agama. Hifdzuddin ini merupakan maqasid syariah. Dengan berbagai bentuknya, pembukuan, adanya sekolah-sekolah agama, pesantren, perguruan tinggi agama, ini melayani maqasid syariah, yaitu hifdzuddin. Nanti kemudian ada berbagai macam program yang ide kreatif yang dibuat manusia untuk menjaga harta. Maka dibuat mungkin boleh jadi aturan-aturan tertentu untuk melindungi supaya tidak terjadi kezaliman. Maka mungkin maslahat mursalah ini dilakukan oleh negara. Maka boleh jadi negara melakukan hal-hal kebijakan-kebijakan sehingga melindungi akal, hifdzul akal. Maka boleh jadi dilaranglah ganja, penanaman ganja, meskipun ganja ada maslahatnya, namun demi untuk menjaga akal, maka segala bentuk penanaman ganja, ini kebijakan yang dibuat oleh negara, dan ini babnya adalah maslahat mursalah. Yang dia memiliki faedah melayani maqasid syariah, yaitu menjaga akal. Maka semua maslahat mursalah itu harus di bawah maqasid syariah. Menjaga agama boleh jadi menjaga badan, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga kehormatan dan keturunan. Dan semuanya harus berfungsi melayani maqasid syariah. Maka dibuatlah rumah sakit untuk hifdzu apa? Ya, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Dibuatlah, dibangunlah rumah sakit. Maka dia menjadi maslahat mursalah yang sah. Maka maslahat mursalah itu adalah maslahat mursalah yang sah. Maka kalau dia dibawa maqasid syariah dan berkhidmat dan melayani maqasid syariah. Dan maqasid syariah yang pokok adalah melindungi lima hal, melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi akal, melindungi keturunan dan kehormatan, dan melindungi harta. Maka semuanya harus masuk di bab ini, dan semuanya harus bentuk pelayanan terhadap hal ini. Kemudian wa ila, jika tidak termasuk dalam maqasid syariah, tidak berkhidmat kepada maqasid syariah, menjaga lima kebutuhan vital manusia, maka lam tu'tabar, tidak teranggap maslahat mursalah. Kemudian yang kelima, maslahat mursalah itu berbeda dengan bid'ah, dengan tidak terjadi di masa kenabian. Namun itu tidak terjadi di masa kenabian, inamakana li'ajli, dikarenakan tidak adanya faktor pendorong untuk melakukannya. Atau faktor pendorong untuk melakukannya ada, akan tetapi dijumpai faktor pencegah yang mencegahnya. Lainnya dengan bid'ah. Maka bid'ah itu tidak ada di masa kenabian, padahal faktor pendorong untuk melakukannya ada. Wa tawaful da'i, artinya faktor pendorong tawaful banyak. Wa intifa'ul mani, dan tidak adanya faktor apa. Misalnya jamul Qur'an, pembukaan Al-Qur'an. Itu faktor pendorongnya sudah ada di zaman Nabi. Namun faktor penghalangnya masih ada, yaitu wahyu belum selesai. Gimana kalau sudah dibukukan, setelah itu turun 5 lembar, disisipkan, gimana? Susah. Makanya faktor penghambat sehingga pembukaan Al-Quran tidak dilakukan di zaman Nabi. Dan selama Nabi hidup, boleh jadi ada ayat Quran yang dihapus. Maka ini tentu sangat menyulitkan proses pembukuan, faktor-faktor ini. Sehingga tidak ada pembukuan Quran di zaman Nabi. Maka faktor kenapa masalah mursal itu tidak ada di zaman Nabi, itu boleh jadi karena tidak ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong ya mengharuskan untuk itu dilakukan. Orang-orang Arab, para sahabat Nabi hafalannya kuat, maka tidak perlu ada pembukaan hadis secara resmi dan besar-besar. Hadis dihafal di ingatan para sahabat. Maka sampai zaman sahabat pun terakhir belum ada pembukaan hadis secara resmi dan besar-besaran. Ada pembukaan namun bersifat kegiatan individual. Pembukaan suatu hal yang resmi dan banyak. Karena belum adanya faktor pendorong. Nah, ketika hafalan itu semakin lemah, maka kemudian ada faktor pendorong untuk hadis harus dibukukan. Sedangkan lain hanya dengan bid'ah. Bid'ah itu di masa Nabi tidak ada. Itu tidak ada, secara umum tidak ada. Padahal faktor pendorong yaitu mendekatkan diri kepada Allah, cari ganjaran, cari pahala itu ada. Dan tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Walhasil kesimpulannya, yang namanya masalah mursalah atau masalah mursalah, jika diperhatikan syarat-syaratnya, maka dia adalah kebalikan bid'ah. Dan mubayyinah lah, sangat beda, kontras dengan bid'ah. Wamtana' dan mustahil terjadinya bid'ah dari jalan masalah mursalah. Li'annaha walharatu kadhalik, maka bid'ah dalam kondisi ini atau maslahat dalam kondisi ini yaitu menjadi bid'ah, yaskutu i'tibaruha, maka dia gugur statusnya sebagai maslahat yang teranggap dan diakui. Dan dalam kondisi ini idzaka, ketika itu tidak lagi dinamai maslahah mursalah namun dinamai maslahat mulghah. Tadi ada tiga maslahat, salah satunya adalah masalah mulghah. Dan semua bid'ah termasuk dalam masalah mulghah. Betul, dalam bid'ah terdapat manfaat. Terdapat manfaat. Ada buku bid'ah membawa berkah. Betul, membawa berkah. Ya, tetangganya enggak perlu masak, enggak ada besean. Manfaat. Ya, Pak Kiainya tambah duit, itu masalah. Maka itu maslahat, namun maslahat bid'ah itu tergolong maslahat mulghah. Ada manfaatnya, namun manfaatnya tidak diakui oleh syariat sebagai manfaat. Sehingga jadinya statusnya adalah mafsadah, keburukan. Kemudian khasa'is al-bid'ah, ciri khas bid'ah, hal-hal khas yang ada pada bid'ah. Binadhra fahisah, dengan pandang yang cermat terhadap tiga syarat yang ada untuk makna syar'i untuk bid'ah, maka yumkinuna, maka mungkin bagi kita untuk mengeluarkan atau menyimpulkan simatil bid'ah, ciri-ciri bid'ah dan kekhasan bid'ah. Terkait khasa'is, kekhasan tersebut, dengan kekhasan-kekhasan ini, taftariq al-bid'ah, bid'ah terbedakan dengan berbagai hal yang mirip dengan bid'ah dan dekat dengan bid'ah namun bukan bid'ah. Maka khasa'is ini harus dipahami dengan baik. Maka ketika orang itu faham khasa'is, ciri khas bid'ah ini, maka dia akan bisa membedakan mana yang bid'ah dan mana yang dianggap oleh orang mirip dengan bid'ah atau dekat-dekat dengan bid'ah, padahal itu bukan bid'ah. Nah, ciri khas bid'ah setelah ditelaah, dikaji dengan mendalam, maka ada 4 ciri khas untuk bid'ah. Yang pertama adalah tidak dijumpai larangan untuk melakukan bid'ah, dan ini adalah umumnya, tidak dijumpai adanya dalil khusus. Tidak dijumpai ada dalil khusus yang itu menegaskan ini adalah bid'ah. Wa inna ma yustadalu ala nahi anha, namun telarnya bid'ah itu kita dalili dan kita larang bid'ah bidalilil kulli al-am, dengan dalil yang bersifat umum dan global. Kemudian yang kedua, bahasanya bid'ah itu tidaklah ada kecuali membatalkan maksud syariat dan menghancurkannya. Dan inilah dalil atau bukti global menunjukkan tercelanya bid'ah dan batilnya bid'ah. Dan karena hal ini, maka dalam hadis bid'ah disebut dengan kesesatan. Kemudian yang ketiga, bid'ah fil ghalib umumnya, tidak semua, inama takunu bifa'li umurin, bentuknya adalah dengan melakukan berbagai hal yang tidak dikenal di masa Nabi, tidak pula dikenal di masa para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi, beliau katakan al-bid'atu ibaratun, bid'ah adalah an fi'lim yan yakun, adalah melakukan satu perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, waktu dia lalu diada-adakan. Walidzalika, oleh karena itu bid'ah disebut bid'ah, karena bid'ah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya, baik itu dalam hal yang terpuji ataupun tercela. Wa min hadzal wajhi, dan karena pertimbangan ini, bid'ah secara bahasa sebagian ulama salaf menggunakan kata-kata bid'ah untuk segala perkara baik terpuji ataupun tercela yang belum terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, yang namanya bid'ah itu serupa walaupun dan tidak boleh tidak dengan amal yang dituntunkan. Mirip, semua bid'ah itu serupa dengan amal yang dituntunkan dan disyariatkan. Maka multabisah dan rancu dengan amal yang disyariatkan. Nah, karena itu Syatibi ketika mendefinisikan bid'ah dengan mengatakan tudahi syariah, serupa dan mirip dengan sesuatu yang dituntunkan. Penjelasannya, bid'ah itu tuhaki, menyerupai hal yang dituntunkan, wa tudahi, dan menyerupai hal yang dituntunkan dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi sandaran dan landasan. Karena yang namanya bid'ah la takhlu min subhat, tidak lepas dari adanya subhat, sesuatu yang dianggap dalil padahal bukan dalil, alias dalilun mauhum, dalil namun cuma sekedar dianggap dalil padahal hakikatnya bukan dalil. Faya, makanya yang namanya bid'ah itu bersandar pada satu dalil, yang dalil itu dikira dan disangka dia adalah dalil yang benar, sebagaimana ibadah yang dituntunkan pasti, walaupun dia pastilah bersandar pada dalil yang benar. Maka tidak ada satu pun bid'ah dalam masalah ibadah kecuali penggemarnya dan pelakunya mendatangkan dalil membenarkan. Maka jangan punya prinsip, oh kalau ada dalilnya berarti bukan, sekedar kalau ada dalilnya itu berarti bukan bid'ah. Karena semua bid'ah itu ada dalilnya. Semua bid'ah pelakunya, penggemarnya, pendakwahnya pasti menggunakan dalil. Yang dengan dalil tersebut dia bisa mengatakan pada umat ini adalah ibadah. Karena jika tidak demikian maka bid'ah tidak laku. Jika orang jujur terus terang, ini sebenarnya tidak ada dalilnya. Tidak mengajarkan. Namun yuk, lakukan. Untuk apa saya lakukan? Maka syarat supaya bid'ah itu laku, tidak boleh tidak, pelaku bid'ah itu harus membawakan sesuatu yang berbau Arab-Arab. Karena dalam pandang orang Arab, orang awam, Arab itu Quran atau hadis, itu Arab. Padahal hadis palsu, padahal boleh jadi cuma sekedar kata mutiara ya, itu ada bau-bau Arab. Oh itu mantap, wah itu ada dalilnya, ada hadisnya, apa kata mutiara. Ya. Kemudian yang kedua, kemiripan bid'ah dengan hal yang masyru' adalah hayatul bid'ah al-masyru'ah, tata cara bid'ah yang dituntunkan dan sifatnya. Maka dalam bid'ah itu mesti ada tetek bengek. Enggak kemudian begitu saja. Enggak. Pasti ada jumlahnya sekian, waktunya sekian, kapan dikerjakan, tata cara ini dulu baru begitu dan begini. Nah, ada aturan mainnya. Ada aturan main, ada syaratnya, ada rukunnya. Tidak ada bid'ah kecuali demikian. Mau tahlilan ada syaratnya, ada orang yang mati, dan ada ini, ada rukunnya, harus baca ini, baca itu, ada syarat dan rukunnya. Lalu kemudian asal itu tidak ada. Semua bid'ah itu mesti menyerupai syariat. Syariat itu yang ngatur untuk melakukan sesuatu, ada waktunya, ada bilangannya, ada tata cara pelaksanaannya, ada syarat, ada rukunnya, itu syariat. Nah, orang bikin bid'ah itu mesti menjumpai syariat dalam masalah ini. Min haitsul kam wal kaif, ada tentang jumlah, harus dibaca berapa kali, harus dilakukan berapa kali. Ada kaif, ada tata cara pelaksanaan, ini dulu baru itu, baru itu, baru itu. Boleh enggak dibalik? Boleh enggak dinego, dikurangi? Enggak boleh. Harus baca Yasin. Gimana kalau satu ayat saja Yasin? Tidak boleh, selesai. Ada waktu pelaksanaan, ada tempat pelaksanaan. Demikian juga menyerupai syariat dalam masalah al-ilzam biha, dipaksakan. Harus tidak boleh tidak harus dikerjakan. Jika tidak mengerjakan ada hukuman sosial. Dipaksakan. Kemudian wajah Allah kemudian dijadikan kasyaril muhattam, sebagaimana syariat yang muhattam, yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Maka meskipun mereka katakan ini sekedar baik saja dikerjakan, namun praktiknya ini wajib dikerjakan. Ini wajib dikerjakan. Secara teori orang yang ulama atau orang yang melakukan misalnya nawaitu atau usholi, mereka katakan secara teori ini dianjurkan. Secara praktik ini diwajibkan. Secara praktik ini diwajibkan. Harus. Maka ini seperti syariat yang mengharuskan. Kamu harus bayar zakat, harus sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kalau Ramadan harus puasa. Nama. Oh mati kamu harus tahlilan, harus. Ini kalau bulan ini kamu harus maulidan, kamu harus bikin acara isyak mi'raj, harus. Maka sama dalam masalah minimal, ya sama dalam masalah pengharusan. Kemudian beberapa poin yang tidak merupakan syarat dalam bid'ah. Dan mustahsan, satu hal yang baik setelah kita menjelaskan ciri khas bid'ah, tanbih perlu kita ingatkan beberapa poin yang yudhanu dikira bahasanya dia adalah ciri khas bid'ah, padahal tidak demikian. Famin dzalika, maka diantaranya ini. Yang pertama, tidak disyaratkan dalam bid'ah tidak dijumpainya manfaat. Itu bukan syarat. Sebagian orang menganggap ini hati saya merasa nyes, hati saya jadi tenang dengan ini. Kenapa kok zikir semacam ini disebut bid'ah? Saya merasakan di sana kedamaian, ketenangan. Kenapa ini disebut bid'ah? Maka dalam pikiran orang ini yang mengucapkan kalimat ini, dia merasa bahasa syarat bid'ah harus panas. Tidak ada manfaatnya. Gersak, panas, tidak anyes. Kalau anyes, menenteramkan, menghanyutkan, jangan disebut bid'ah. Maka ini bukan syarat. Bukan syarat untuk bid'ah, untuk disebut bid'ah, tidak ada manfaatnya. Balqad wujad li ba'dil bid'ah, bahkan dijumpai untuk sebagian bid'ah beberapa manfaat. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan termasuk min qabil, sejenis al-batil al-khalis. kebatilan yang 100% batil, yang tidak mengandung hak di dalamnya. Dan dia bukanlah termasuk asyar al-mahd, kejelekan yang 100% jelek, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Namun dia adalah kejelekan yang jeleknya lebih besar daripada manfaatnya. Maka dia bid'ah itu dilarang bukan karena dia 100% keburukan, karena bid'ah itu dilarang dalam syariat karena kejelekan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan kejelekan yang paling fatal adalah menghancurkan syariat, merusak agama. Wahdil fawaid dan manfaat-manfaat yang boleh jadi dijumpai pada bid'ah, satu bid'ah la taj'aluha, tidaklah menjadikan dia menjadi sesuatu yang dituntunkan. Dzalika, hal itu dikarenakan unsur yang paling dominan dalam bid'ah adalah kerusakan. Adapun unsur manfaat, faedah dan manfaat adalah marjuh, tidak dominan, tidak kuat. Karena dia tidaklah dominan, tidaklah banyak. Falyubna alaihi, maka bid'ah itu kemudian maka tidaklah dia dibangun di atasnya. Walyutakhabu ilaihi, dan tidak perlu ditolak dan diperhatikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahkan mengatakan, bahkan Yahudi dan Nasrani mereka jumpai dalam ibadah mereka manfaat. Jangankan bid'ah, sembayangannya orang Nasrani mereka anyes, tenang, ketenangan hati. Maka kalau adanya ketenangan, kenyamanan, merasa dekat dengan Tuhan, hati itu maknyus, itu jadi dalil kalau itu masuk, maka kemusyrikan apa kita katakan? Maka tidaklah pelaku kemusyrikan ketika mereka melakukan ibadah kepada berhalanya, kepada sesembahannya, kecuali dia merasakan ketenangan, merasakan ketenangan, merasakan kekhusyuan. Bahkan ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, ada orang Nasrani cerita pada kami, kalau mereka sembahyangan gak pernah ada was-was, gak ada kemudian diajak pikiran, mikirkan tokonya, mikirkan kerjaannya, itu bisa khusyuk tanpa gangguan. Maka ibadahnya orang-orang musyrik itu ibadah penuh konsentrasi dan penuh kekhusyuan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apa yang akan perlu dilakukan oleh setan terhadap rumah yang roboh? Sudah dibiarkan saja, sudah jadi setan, kenapa harus saya urusin? Yang saya ganggu adalah orang yang bisa dirusak. Kalau rumahnya itu sudah roboh, sudah rusak, kenapa saya ganggu? Itu sia-sia, sudah saya biarkan, dia sudah rusak. Maka setan tidak menggoda orang musyrik dan orang kafir ketika mereka beribadah kepada berhalanya dan kepada sesembahannya. Yang digoda itu yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ada ketenangan, ada manfaat, ada perasaan kedekatan kalau mereka orang-orang musyrik melakukan ibadah? Kata Ibnu Taimiyah, wadzalika, dan itu tersebut terjadi. Di anaklah budak, karena tidak boleh tidak ibadah orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mencakup al-nawin ma', mencakup satu hal, satu amalan, yang amalan tersebut jenisnya dituntunkan, jenisnya dituntunkan dalam ajaran para nabi. Sebagaimana perkataan mereka, lah budak pasti tidak boleh tidak tastamil mencakup ada yang benar. Kenapa? Yang benar itu dari mana asalnya? Ma'thuran anil anbiya, dinukil dari para nabi. Tsumma ma'adzalika, kemudian di samping itu, la yujibu dzalika, hal tersebut, alasan di atas, faktor di atas, tidaklah mengharuskan an-naf'ala ibadatahum, untuk kita kerjakan, kita kaum muslimin melakukan ibadah yang mereka lakukan. Aw narmi kalimati, tidak pula kemudian menyebabkan kita mendakwahkan ungkapan-ungkapan mereka. Semuanya akan indah pada saatnya misalnya. maka boleh jadi itu benar. Boleh jadi itu satu kalimat yang hak dan kalimat yang hak dari ucapan orang Nasrani, orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, itu pasti karena ada unsur pengaruh dari perkataan ajaran Nabi mereka. Benarnya perkataan mereka tidaklah menyebabkan kita kemudian mendakwahkan, menyebarluaskan perkataan mereka. Kita katakan ini benar, tidak perlu didakwahkan, kemudian ditulis di Facebook, kemudian di mana-mana, kemudian ditulis. Nah, itu benar, tidak usah ditulis, tidak usah didakwahkan, tidak usah disebar, luaskan. Benar tidak kita tolak dalam sebagai satu hal yang benar. Namun, adanya kebenaran tersebut bukan alasan untuk dan narwi kalimati. Kita riwayatkan, kita sebar, luaskan perkataan mereka. Kemudian liana jamil mubtada'ah dan semua perkara bid'ah tidak boleh tidak pasti akan mengandung kejelekan yang itu lebih besar daripada kebaikan yang ada di dalamnya. Itu karena seandainya kebaikannya lebih berat, tentu syariat tidak akan melalaikannya. Fanahnu, maka kita mendalili bahasanya satu itu bid'ah dengan alasan bahasanya dosanya dan keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Dan inilah al-mujib linahi, faktor yang mengharuskan bid'ah itu dilarang. Faktor yang mengharuskan apa? Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bukan karena dia 100% bahaya. Oleh karena itu aku katakan, kata Ibnu Taimiyah, dosa bid'ah tersebut boleh jadi hilang untuk sebagian person karena ada faktor penghambat. Boleh jadi karena dia terjun dalam bid'ah itu karena ijtihad. Boleh jadi karena taklid, yang dia adalah orang yang memang tugasnya taklid. Maka kemudian dia terjun dalam bid'ah, maka itu maaf untuk dia. Tidak jadi dosa untuknya, namun bid'ahnya tetap bid'ah. Untuk dia itu tidak jadi tidak jadi dosa. Kenapa kok bisa demikian? Beliau katakan karena memang tidak seluruhnya ada 100% jelek. Bid'ah itu tidak 100% jelek, ada baiknya, ada manfaatnya. Nah, karena dia ada kejelekannya, ada manfaatnya, maka untuk person tertentu ini kemudian kejelekannya jadi tertutup, sehingga dosanya jadi hilang untuk dia. Demikian yang kita baca kesempatan sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seven.